Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul Hudud. Kitabul Hudud. Hudud jamak dari had. Jamak dari had. Dan had secara bahasa bermakna al-mana. Penahanan. Dan kadang had juga dibahasakan untuk bermakna kewajiban, batasan yang sudah diwajibkan oleh syariat. Iya. Dan ini ada penggunaan-penggunaannya ya, di dalam Al-Quran. Jadi itu hudud dari sisi bahasa. Dia bermakna batasan. Adapun secara syar'i, hudud adalah uqubatun badaniyatun muqaddaratun syar'an lihaqqillahi ta'ala. Hudud adalah hukuman badan yang telah ditentukan oleh syariat karena menuntut hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, akan terlihat di pembahasan hudud ini dijatuhkan hukuman-hukuman ya, pada badan. Nah, hal-hal tersebut terjadi karena mereka melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang ada sebagian dari hak manusia masuk ya di dalamnya pada sebagian hudud. Tapi yang pokok yang dituntut adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau dikatakan hudud, itu pasti hukumannya sudah muqaddar, hukumannya sudah dipastikan. Iya. Hukum potong tangan sudah dipastikan, sampai mana tangannya dipotong. Hukum cambuk, berapa kali dicambuk sudah dipastikan. Jelas ya? Ini namanya hudud. Kalau belum dipastikan, itu namanya ta'zir. Hukuman tapi tidak ditentukan kadarnya, berapa ketentuannya. Nah, ini ta'zir namanya, akan datang penjelasan ta'zir itu. Baik. Dan dimaklumi hikmah dari adanya hudud sangat banyak sekali. Iya. Karena ini dari simbol-simbol syariat yang sangat agung. Dari pencegahan terjadinya dosa, peringatan bagi orang yang ingin jatuh dalam kemaksiatan agar supaya dia berhenti, kemudian mensucikan diri dari dosa dan kafarah, ya, serta kehidupan secara umum. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam qisas itu ada haya, ada kehidupan. Disebut kehidupan. Sebab memang kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia dengan penerapan hudud ini. Nah, itu siapa yang menghendaki kehidupan negara yang sejahtera, maka harus ditegakkan hukum-hukum had agar supaya mereka mendapatkannya. Dan satu had yang ditegakkan di atas muka bumi itu lebih baik daripada hujan 40 hari. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Satu hukum had yang diterapkan. Keberkahannya, kebaikannya lebih daripada hujan apa? Selama 40 hari. Karena itu di negeri-negeri Islam yang menjunjung tinggi syariat Islam menerapkan hukum-hukum had, ya, kebaikan dan kemakmuran mereka lebih daripada yang lainnya. Nah, dan tidak ada yang mengungkiri bahwa Saudi Arabia sekarang itu lebih bagus daripada yang lainnya dalam menerapkan apa? Hukum-hukum syariat. Dan keamanan juga lebih baik daripada yang lainnya. Ya, lihat saja negeri-negeri kafir yang menganggap dirinya banyak kemajuan. Ya. Menganggap sebagai negara adik kuasa dan selainnya dari anggapan-anggapan. Tapi tingkat kriminal, ya, tingkat kerusuhan, tingkat kerusakan paling banyak di negeri-negeri tersebut. Di negara-negara kafir tersebut. Maka tidak ada arti dari kemajuan tersebut. Karena memang tidak dibangun di atas dasar syariat. Ya, demikian pula negeri ini, Indonesia, kalau ingin baik, ya, caranya dengan menerapkan hukum-hukum syariat. Nah, soal kalau keadaannya seperti ini sekarang, ya, antara pencuri kelas 3 dengan pencuri kelas berat, ya, hukumannya ya mirip, kemudian apa hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera, ya, belum lagi potongan-potongan hukuman tiap hari raya, tiap hari libur ada potongan, ya. Nah, ini akan membuat manusia meremehkan tindakan-tindakan kriminal. Iya. Karena itu dari penerapan hukum hudud ini kita akan membaca bagaimana Islam mengatur, ya, di dalam menciptakan kedamaian dan ketenangan di tengah manusia. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. La yajibul haddu illa ala mukallafin alimin bitahrib. Ini syarat orang yang dikenai hudud. Jadi kalau sudah disebut hudud, kita sudah paham ya apa makna hudud itu. Jadi hudud itu hukum yang sudah ditentukan kadarnya oleh syariat. Hudud. Baik. Tidak wajib had itu kecuali terhadap mukallaf. Adapun kalau dia tidak mukallaf, sudah berlalu ya berulang kali, tidak ada kewajiban terhadapnya. Nah, alimin bittahrim, dia mengerti tentang keharamannya. Sebab orang yang tidak mengerti tentang keharamannya itu dianggap jahil, ma'dur bil jahil. Dan telah syah dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak menegakkan had pezina terhadap orang yang tidak mengetahui pengharamannya. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan bahwa penegakan hudud adalah wewenang imam atau wakil imam. Ya, kata beliau, wala yuqimuhu illa al-imamu aw naibuhu. Tidak ada yang menegakkan hudud itu kecuali imam atau naibnya. Iya. Sebab ini memang yang dilakukan oleh Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Mereka yang melakukan hudud. Para sahabat tidak ada yang melakukannya sendiri. Kalau mereka dapati ada orang yang membunuh, mencuri, mereka tidak menghakim sendiri. Tapi dibawa ke mana? Ke pemerintah. Ya, pemerintah yang menjatuhkan hukum. Karena itu apa yang kita lihat di Indonesia ini na'udzubillah dari budaya yang sangat buruk sekali. Kebiasaan main hakim sendiri. Kebiasaan apa? Main hakim sendiri. Ya. Dan terjadi kemungkaran-kemungkaran yang sangat besar. Tahu banyak orang yang mati dihakimi oleh massa, ternyata bukan dia pelakunya. Iya. Bukan dia pelakunya. Dan orang dituduh curi HP. Baru dituduh, belum jelas bahwa dia pelakunya. Dipukuli sampai mati. Andai kata benar dia mencuri, hukumannya tidak sampai mati. Iya. Tapi ini dipukuli sampai mati. Orang-orang yang bersyirikat dalam memukulnya, ya mereka harus menanggung pada hari kiamat hukuman sebagai pembunuh. Nah itu harus diketahui bahwa hukum hudud itu adalah wewenang dari imam, pimpinan negara, atau naibuhu, atau siapa yang mewakilinya. Ya, dan biasanya di setiap negeri itu yang menegakkan hukuman yang seperti ini bukan pimpinannya langsung, tapi ada peradilan atau ada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Mereka yang menerapkan hukum hudud ini. Ya, karena itu jangan sampai ada yang dia dapati anaknya mencuri. Wah, ini anakku mencuri uang 10 juta. Uangnya saya simpan di dalam lemari, dia curi. Berarti dia wajib dipotong tangannya. Ya, potong tangannya anaknya sendiri. Ya, boleh atau tidak? Ini keliru ya, sebab hudud bukan wewenang dia untuk menegakkannya. Tapi wewenang siapa? Itu adalah wewenang dari pemerintah. Iya. Baik. Kata beliau, illa sayyidu. Kecuali sayyid. Iya. Fa'inna lahu iqamatahu bil jalb. Khasatan. Ala raqiqihi al-qin. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zanat amatu ahadikum falyajlidha. Kecuali sayyid, seorang pemimpin, seorang pemilik budak. Ya. Kalau dia tuan budak, maka boleh dia tegakkan hukum cambuk kepada budaknya secara khusus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila budak salah seorang dari kalian berzina, maka cambuklah. Nabi izinkan ya. Jadi izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata beliau, ya jadi ini hukum harus diketahui ya, bahwa penerapan hudud ini di tangan pemerintah. Ya, sebab mereka memiliki kekuatan dalam hal ini. Ya, kalau pemerintah tidak melaksanakan, itu dosa antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita dalam menasihatkan, mengingatkan tentang hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, walaysa lahu qat'uhu fi sariqah wa la qatluhu fi riddah. Ya, dan tuan budak ini tidak boleh memotong tangan budaknya kalau dia mencuri. Tidak boleh pula dia bunuh kalau budaknya ini murtad. Wala jaldu mukatibihi wala amatihi mutazawwijah. Dan tidak boleh pula dia mencambuk budaknya yang mukatab, sebab kalau mukatab dia apa? Sebagiannya bebas ya, tidak boleh dicambuk lagi. Ya. Demikian pula kalau budaknya sudah bersuami, sudah menikah. Kalau sudah menikah, itu urusannya diangkat kepada pemerintah. Sebagaimana telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, "In kanat min dawatil azwaj, rafa'a amraha ila sultan." Kalau budak itu memiliki suami, maka urusan si budak diangkat kepada pemerintah. Dan ini ucapan Ibnu Umar, tidak ada yang menyelisihinya. Ini dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullah di sini. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan bahwa had seorang budak adalah seperdua had orang bebas. Iya. Kata beliau, wa haddur raqiqi fil jald nisbu haddil khur. Dan had raqiq budak di dalam masalah dicambuknya, ya, hadnya adalah seperdua, hududnya seperdua dari hudud siapa? Seorang yang bebas. Nah, seorang yang bebas, ya, seperduanya. Kalau misalnya dia berzina, orang yang bebas dicambuk 100, maka si budak dicambuk berapa? 50. Kalau dia misalnya menuduh orang sembarangan, ya, orang yang bebas dicambuk 80, si budak dicambuk berapa? 40. Demikian. Nah, ini salah satu dari 5 masalah budak seperdua daripada apa? Orang bebas. Nah, kemarin ada 5 masalah. Apa itu? Masalah talak. Yang kedua, yang ketiga, masalah iddahnya. Yang keempat, masalah nikah. Yang kelima, dalam masalah nafkah, mabit. Ya. Baik. Itu 5 masalah ya. Kemudian kata beliau, "Wa man aqarra bi haddin thumma raja'a anhu saqat." Ini tentang keguguran had terhadap orang yang rujuk dari ikrarnya. Dia tadi ikrar, "Oh, saya mencuri. Oh, saya berzina." Setelah itu dia rujuk. Ya, "Oh, saya rujuk dari ikrarku." Maka kalau dia rujuk, gugur had itu. Nah, dan ini berdasarkan kisah Ma'iz radhiyallahu anhu. Begitu dia lari, tatkala dirajam sudah, lari Ma'iznya. Maka Nabi berkata, "Halla taraktumuhu yatub?" Tidakkah kalian biarkan dia lari sehingga dia bertobat. Jadi kalau dia lari, ya, rujuk dari ikrarnya itu syubhat, ya, syubhat besar pada ikrarnya tersebut. Ya, dan akan datang nanti kita sebutkan kaidah bahwa al-hudud tudra'u bisyubhat. Hudud itu tidak boleh diterapkan kalau ada syubhat. Dan rujuknya di sini itu syubhat. Jelas ya? Rujuknya adalah syubhat. Karena itu kalau dia rujuk dari ikrarnya, maka apa? Dimaafkan untuk hal tersebut, gugur hadnya kalau dia rujuk. Baik ini orang yang rujuk terhadap ikrar. Tapi kalau seorang misalnya berbuat kriminal, sudah ditangani oleh pemerintah, pemerintah yang menuntutnya, ya, maka yang seperti ini tidak ada maaf. Tidak ada maaf, tidak gugur lagi. Kalau sudah sampai kemana? Ke tangan pemerintah. Bedanya dengan kisahnya Ma'iz, sudah ditangani juga oleh Rasulullah. Hanya saja dia ini dibangun di atas ikrarnya. Ketika dia rujuk, maka terdapat di dalamnya syubhat dalam penerapan. Tapi kalau misalnya pemerintah sudah menangani, maka tidak ada lagi maaf. Ya. Tidak pemerintah berhak memaafkan, tidak pula wakilnya. Ya. Tidak ada yang boleh memberi syafaat. Ini ketentuan di dalam syariat Islam. Ya. Berbeda dengan sekarang ini, gampang saja kalau ada yang berbuat kriminal, oh gampang. Ada pihak tertentu yang bisa memberi syafaat. Bisa diberi garasi. Diberi ini, diberi itu. Meringankan. Nah, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, karena itu Nabi SAW sangat marah sekali ketika Usama bin Zaid memberi syafaat untuk seorang perempuan, jangan dipotong tangannya. Iya. Maka beliau berkata, "Waibullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Tapi beliau demi Allah dia kata, Fatimah, putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya. Jadi dalam masalah hudud, tidak ada syafaat. Jelas ya? Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sudah ditegaskan. Kecuali kalau misalnya orang yang diterapkan padanya hudud, dia rujuk dari pengakuannya, ini lain pembahasannya. Jadi dibedakan ya antara dua masalah. Baik.